Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mulai kesempatan sore hari ini kita akan membaca dan mentelaah tafsir kalimatut tauhid karya Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala dengan penjelasan dari Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekhu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimallahu taala an makna la ilaha illallah. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimallahu taala ditanya tentang makna la ilaha illallah. Fa ajaba bi qawlihi, maka beliau memberikan jawaban dengan mengatakan i'lam rahimakallahu taala. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangimu, anna hadil kalimat tahiyal fariqatu bainal kufri wal islami. Bahasanya kalimat ini, la ilaha illallah, adalah pembeda antara kekafiran dan Islam. Penjelasannya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimatun azimatun, kalimat yang agung, ringan di lidah, namun dia besar dan berat di timbangan, yaitu timbangan amal. Lianna, karena di antara hal yang menunjukkan kalau kalimat la ilaha illallah itu berat di timbangan adalah hadis bitaqah. Hadis bitaqah tentang seorang yang punya 99 lembar sejauh mata memandang isinya dosa semua. Diletakkan di satu daun timbangan, kemudian kartu kecil berisi la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, dan ternyata yang lebih berat adalah kartu kecil berisi la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu azimatun, besar dan berat dalam timbangan. Li'annaha, karena la ilaha illallah pada hakikatnya adalah isi Islam. Akan tetapi kata kalimat la ilaha illallah bukanlah semata-mata ucapan, namun dia memiliki makna dan konsekuensi, memiliki rukun dan syarat yang harus diketahui. Walau kana al-qasdu, seandainya yang jadi maksud adalah semata-mata melafalkannya, maka jadilah semua orang yang mengucapkannya muslim. Karena li'anau sahlun, karena satu hal yang mudah mengucapkan la ilaha illallah. Maka seandainya yang diperlukan cuma sekedar mengucapkan, maka seorang itu akan mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia jadi muslim meskipun lam ya'mal syai'an, meskipun tidak melakukan apapun, yaitu apapun dari konsekuensinya dan maknanya. Maka ini satu hal ini tidak benar. Karena apa? Fahadhi kalimatun azimatun, karena ini adalah kalimat yang agung, akan tapi dia punya makna, punya konsekuensi, punya rukun, punya syarat yang labudda harus diwujudkan. Walihada, oleh karena itu, fa'innaha, makasunya la ilaha illallah tidaklah manfaat ila ma'a wujudi hadil mazkurati, kecuali setelah adanya hal-hal yang disebutkan, yaitu makna, konsekuensi, rukun dan syarat. Kalimat la ilaha illallah itu memiliki sejumlah nama. Di antaranya yang pertama, namanya adalah kalimatul ikhlas. Kenapa dinamai demikian? Karena la ilaha illallah itu meniadakan sekutu bagi Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah, sehingga murni untuk Allah. Oleh karena itu la ilaha illallah diberi nama dengan nama kalimat ikhlas, yaitu ikhlasut tauhid, memurnikan tauhid, memurnikan ibadah dan menjauhi tindakan menyekutukan Allah azza wa jalla. Kemudian nama yang kedua disebut juga dengan kalimat taqwa. Dalilnya ada di surat Al-Fath ayat yang ke-26. Al-Fath ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ija'ala alladziina kafaru fi qulubihim." Yang maknanya, ingatlah ketika orang-orang yang kafir pada Allah dan Rasul-Nya menjadikan di hati mereka anafaqah, kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Allati la tartabitu bi iqaqil haq. Kesombongan jahiliyah itu tidak mengikatkan diri dengan membela kebenaran sebagai kebenaran, namun tartabitu terikat dengan hawa nafsu. Maka mereka sombong untuk menerima masuknya Nabi SAW ke kota Mekah di tahun Hudaybiyah, karena khawatir orang-orang, yaitu orang-orang Arab, suku-suku Arab akan mencela mereka dengan mengatakan bahasanya Muhammad berhasil mengalahkan orang-orang Mekah. Maka Allah turunkan ketenangan dari sisinya kepada Rasulnya, dan Allah turunkan ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Maka rasa amarah tidaklah mendorong mereka, orang-orang yang beriman, untuk merespon orang-orang musyrik dengan semisal perbuatannya. Wa alzamallahu almu'minina kalimatal haq. Dan Allah Subhanahu wa taala wajibkan orang-orang yang beriman dengan kalimat haq, yaitu la ilaha illallah. Dan mereka ayyakumu bihaqqiha, supaya mereka menunaikan hak la ilaha illallah, maka mereka pun menunaikannya. Wakana al-mu'minuna ahaqqa bihadzal kalimati min ghairihim, dan orang-orang yang beriman lebih berhak dengan kalimat ini daripada yang lainnya. Dan mereka adalah pemilik kalimat la ilaha illallah. Karena Allah mengetahui di hati mereka berupa kebaikan, dan Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Wa la yakhfa 'alaihi syai'un, dan tidak ada satu pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hamiyah jahiliyah maknanya adalah kesombongan jahiliyah. Dan kata-kata jahiliyah di Al-Qur'an ada 4. Berkenaan dengan jahiliyah ada 4. Yang pertama adalah di sini hamiyah jahiliyah. Kemudian dhannul jahiliyah, sangkaan jahiliyah. Kemudian tabarut jahiliyah, berdandan tabarut perempuan, berdandan tabarut menampakkan daya tariknya ala jahiliyah. Kemudian hukum jahiliyah, yaitu segala hukum yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini alzamahum kalimat taqwa. Kalimat taqwa artinya la ilaha illallah. Kemudian wa kalimat taqwa dan kalimat taqwa adalah la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah disebut kalimat taqwa? Kalimat taqwa li'annaha, karena la ilaha illallah menjaga orang yang mengucapkannya dengan penuh keikhlasan karena Allah akan menjaganya dari neraka. Wa li'annaha, dan karena kalimat taqwa itu taqtadi mengharuskan berbagai macam amal kebaikan. Li'anna taqwa, karena yang namanya taqwa adalah berbagai macam amal kebaikan dan ketaatan. Hadil kalimatu taqtadi, dan kalimat la ilaha illallah itu mengharuskan kulla a'malil birri wa ta'ah, semua amal kebaikan dan ketaatan, sehingga dia adalah kalimat taqwa. Maka di sini disampaikan oleh Syaikh Fauzan hafizallahu taala bahasanya la ilaha illallah itu disebut dengan sebutan kalimat taqwa karena dua sebab. Yang pertama, karena dia adalah kalimat yang menjaga orang yang mengucapkannya dengan penuh keikhlasan karena Allah akan dijaga oleh kalimat ini dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat taqwa yang kedua adalah kalimat yang menyebabkan orang yang mengatakannya akan bertakwa dalam pengertian melakukan berbagai macam amal kebaikan dan ketaatan. Kemudian nama yang ketiga, hiya la ilaha illallah disebut juga dengan ikatan yang kuat, al-urwah al-wuthqa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 256, siapa yang kafir dengan tauhid dan beriman dengan Allah, sungguh dia telah memegangi ikatan yang kuat yang tidak akan pernah lepas. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Kafir dengan tauhid, beriman dengan Allah, ini makna la ilaha illallah. Karena kafir dengan tauhid itu semakna dengan la ilaha. Beriman kepada Allah itu sama dengan illallah. Maka makna kafir dengan tauhid dan beriman dengan Allah itu adalah isi dari la ilaha illallah. Walidzalika, oleh karena itu, maka kalimat la ilaha illallah disebut juga dengan al-urwah al-wuthqa, ikatan yang paling kuat. Wa aidan, demikian juga la ilaha illallah sebagaimana kata penulis matan adalah pembeda antara kekafiran dan Islam. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya, jadilah dia muslim. Dan siapa yang enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkannya akan tapi dia tidak tahu maknanya, bodoh dengan maknanya, atau mengatakannya atau mengucapkannya namun tidak mengamalkan konsekuensinya, maka dia tidak akan jadi muslim sampai mengetahui makna la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensinya lahir dan batin. Wahadi, dan inilah nama-nama untuk la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa, uwatul uthqa, dan kalimat pemisah antara kekafiran dan Islam. Karena banyak orang tidak layah tamuna, tidak perhatian dengan konsekuensi kalimat ini. Padahal mereka yukthiruna minan nutqi biha. Mereka memperbanyak mengucapkannya. Dan berzikir mengingat Allah biha dengan mengucapkan la ilaha illallah, semacam yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Maka mereka punya wirid pagi dan sore, isinya adalah ucapan la ilaha illallah ribuan kali. Namun ternyata mereka malah berdoa kepada selain Allah. Maka la ilaha illallah tidaklah manfaat bagi mereka sedikit pun, karena mereka tidak mengamalkan konsekuensinya. Maka mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka membaca la ilaha illallah dalam wirid mereka dan mengulang-ulanginya, akan tapi mereka berdoa minta-minta kepada orang yang sudah mati, istighosah minta dihilangkan kesusahan kepada orang yang sudah dikubur, kemudian mentaati guru-guru tarekat yang mensyariatkan bagi mereka sejumlah ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka mereka tidaklah mengambil at-tasyri', tidaklah mengambil syariat atau tuntunan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ambil dari guru-guru tarekatnya. Mereka yukthiruna, sering mengucapkan la ilaha illallah pagi dan sore, wala yurni anhum nutquhum biha syai'ah. Non ucapan mereka mengucapkan la ilaha illallah itu tidaklah bermanfaat sedikit pun, wala yufidum syai'ah, dan tidak berfaedah sedikit pun. Dan di antara orang-orang sufi ada yang tidak mengucapkan la ilaha illallah secara utuh, karena mereka beranggapan bahasanya mereka telah menjadi khawasul khawas. Ini istimewanya yang istimewa. Maka kalau yang istimewanya istimewa tidak mengucapkan la ilaha illallah namun mengucapkan Allah Allah, itulah zikir mereka yuraddiduna, mengulang-ulang Allah Allah Allah. Ma'annahu labuta an ta'tiya bi jumlatin mufidah. Padahal yang namanya zikir itulah buta harus dengan menggunakan kalimat sempurna. Adapun Allah Allah, maka dia adalah ismun mujaradun, semata-mata kata benda yang tidak memberikan faedah kalimat syai'an apapun. Sebagian mereka tidak mengucapkan lafaz jalalah Allah, bahkan mengucapkan hu hu hu, yang ini adalah kata ganti orang ketiga. Dan ucapan ini tidaklah berfaedah sedikit pun, karena adalah tala'ubun bihadil kalimati, tala'ubu bihadil kalimati, main-main dengan kalimat la ilaha illallah. Maka wajib memperhatikan lihadil umur perkara ini. Karena setan, tatkala setan mengetahui bahasanya kalimatnya kalimat Islam, dan adalah manusia memiliki minat yang kuat untuk mengucapkannya dan berzikir dengannya, maka Allah, maka setan membelokkan mereka dari la ilaha illallah dengan trik ini. Setan mendatangi mereka dengan bisikan ini. Setan mengatakan pada mereka, ucapkan Allah Allah saja, atau ucapkanlah hu hu hu saja. Wa ba'dhum la yatalafadhu, dan sebagainya tidak melafadzkan baik kata-kata Allah ataupun hu, namun mengucapkannya dengan hatinya saja. Ini semua adalah permainan dari setan, wajib diperhatikan. Maka sebagian tarikat sufiyah membagi zikir itu menjadi tiga level. Zikirnya orang awam, ucapan la ilaha illallah. Zikirnya khawas, ucapannya adalah Allah Allah. Kemudian zikirnya khawasul khawas, istimewa yang istimewa, nah hu hu hu hu. Dan berzikir dengan Allah Allah dengan dan hu hu, ini satu hal yang tidak tepat. Karena zikir-zikir yang Nabi ajarkan, yang Nabi tuntunkan, semuanya bentuknya adalah jumlatun mufidah, kalimat sempurna. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, La hawla wa la quwata illa billah, dan yang lainnya. Semuanya kalimat sempurna. Tidak ada yang cuma potongan, satu potong berupa satu kata. Ini, maka zikir yang bukan berupa kalimat sempurna, nah ini zikir yang tidak benar. Kemudian, wa minan nasi, maka berkenaan dengan ucapan la ilaha illallah, ada yang semangat mengucapkannya namun tidak faham maknanya. Dan di sisi yang lain ada yang malas untuk berzikir mengucapkan la ilaha illallah. Di antara manusia ada orang yang dibuat lalai oleh setan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka mereka tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah ila nadiran, kecuali jarang-jarang. Tidak berzikir mengingat Allah biar dengan la ilaha illallah kecuali sedikit. Walayukariruha, dan tidak mengulang-ulanginya. Padahal ucapan la ilaha illallah itu berat di timbangan. Sebagaimana terdapat dalam kitab Tauhid karya Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Maksudnya la ilaha illallah seandainya diletakkan di satu daun timbangan, langit wa man fiha, dan semua malaikat yang jadi penghuni langit diletakkan dengan, dan bumi dan semua isinya diletakkan di daun timbangan yang lain, lama alat bihina la ilaha illallah, yang lebih berat adalah ucapan la ilaha illallah. Faya, maka ucapan la ilaha illallah itu tazkulu, atau lebih berat dibandingkan semua makhluk di langit dan semua makhluk yang ada di bumi. Ini, tanpa Allah tentunya, dan bumi dan semua makhluk yang ada padanya. Maka la ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Akan tetapi sedikit sekali orang yang perhatian dengannya dan mengingatnya. Maka dan membiasakan lisannya untuk mengucapkannya dan mengulang-ulanginya. Illa kecuali man wafaqahullahu subhanahu wa ta'ala, orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kembali ke matan, wahia dan la ilaha illallah adalah kalimat taqwa. Wa ya'luratul uska, dan ikatan yang paling kuat, dialah yang kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim baqiyatan awet fi aqibihi, di anak keturunannya, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka mau kembali. Wahadil kalimat, maka kalimat in la ilaha illallah itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dalam firman Allah Ta'ala di surat Az-Zukhruf. Innani bara'um mimma ta'budun. Yang aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani. Kecuali zat yang dia telah menciptakanku. Hada wa makna inilah makna la ilaha illallah. Innani bara'un. Sini aku berlepas diri, ini semakna dengan rukun negasi, peniadaan sama dengan la ilaha. Ilallah tifatarani, kecuali sesembahan yang dia adalah sesembahan kalian, yang dia adalah zat yang menciptakanku. Ini makna sama dengan rukun al-isbat, pengukuhan, yaitu illallah. Wa ja'ala, dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadikan hadil kalimat, kalimat ini adalah kalimat yang awet fi akibi, pada fi dhuriyati, anak keturunannya. Maka terus menerus di tengah-tengah keturunan Nabi Ibrahim ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidaklah anak keturunan Ibrahim meninggalkan la ilaha illallah seluruhnya. Dan tidaklah anak keturunan Ibrahim seluruhnya menyekutukan Allah. Dan di antara mereka ada yang mengucapkan la ilaha illallah dan istiqomah di atasnya, meskipun jumlah mereka sedikit atau cuma beberapa gelintir. Falamma maqatatkala, maka tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka beliau diutus dengan kalimat ini. Beliau mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka jika mereka telah mengucapkannya, mereka telah melindungi dari gangguanku darah harta dan hartanya, kecuali dengan hak la ilaha illallah, dan perhitungan pastinya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul diutus dengan wa la ilaha illallah itulah kalimat yang telah dijadikan oleh kakek beliau Ibrahim alaihissalatu wassalam, kalimat yang awet pada anak keturunan Ibrahim. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di antara keturunan Ibrahim. Maka Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wa la ilaha illallah. Beliau ajak manusia untuk mengucapkannya dan memeranginya karenanya. Maka dia adalah kalimat yang agung, wala allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka yarji'una kembali, yaitu yarji'una ilaiha, kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Maka dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembalilah kepada la ilaha illallah banyak dari anak keturunan Ibrahim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa kalimat ini dan mendakwahkannya dan mewujudkannya serta mengamalkannya. Bahkan sesungguhnya semua rasul diutus dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, yang semua mereka mengatakan ana ibudullaha wajtanibut tagut, sembahlah Allah dan jauhlah tagut. Dan ini adalah makna la ilaha illallah, sembahlah Allah sama dengan illallah, dan jailah tauhid sama dengan la ilaha. Ubudullah wajtani butauhid, hada ini adalah makna an-nafyu wal isbat. Isbatnya pada ubudullah, sembahlah Allah, an-nafyunya ada pada wajtani butauhid, tinggalkanlah tauhid, jauhilah tauhid. Dan surat Al-Anbiya, dan tidaklah kami utus sebelum seorang pun rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahasanya la ilaha illa ana, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, fa'buduni, sembahlah aku. Yunazilul malaikatu biruhi min amrihi, maka para malaikat turun dengan membawa roh, dengan membawa wahyu, min amri, dari ketetapan Allah, kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu para nabi dan rasul. An angdiru dakwa lailah, ingatkanlah sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, fattaquni, bertakwalah kalian kepada aku. Maka hal yang menarik di surat An-Nahl ayat yang kedua, Allah tegas, Allah sebut wahyu itu dengan sebutan roh, untuk mengisyaratkan bahasanya kebutuhan manusia terhadap wahyu Allah itu sebagaimana kebutuhan badan dengan roh. Sebagaimana di Al-Mukhtasar fi Tafsir, Allah turunkan para malaikat bil wahyi, dengan wahyu Allah ditahya bi an-nufusu, yang dia menjadi sebab hidupnya jiwa. Oleh karena itu disebut dengan sebutan roh. Maka para rasul diutus dengan membawa la ilaha illallah. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadikannya sebagai kalimat yang abadi di anak keturunannya sampai kiamat terjadi. Maka terus menerus di anak keturunan Ibrahim ada orang yang mewarisi kalimat ini secara sengaja, mengamalkannya dan mewujudkannya. Wa in a'rada anna al-aktsarun, meskipun banyak manusia yang berpaling darinya. Kemudian kembali di matan qala al-musannif rahimallahu taala walaysa al-muradu, dan bukalah yang diinginkan qaulaha bil lisan, mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan padahal tidak tahu makna la ilaha illallah. Penjelasannya di poin ketiga, tidak semua laisal maksud, bukanlah yang dimaksudkan mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan saja tanpa faham maknanya. La buta harus anta ta'allama, anda belajar apa makna la ilaha illallah. Adapun anda mengucapkannya dan anda tidak tahu maknanya, fa innaka la ta'taqidu, maka anda tidak akan meyakini ma dalat alai kandungannya. Karena bagaimanakah mungkin anda meyakini sesuatu yang anda tidak tahu. La buta, maka haruslah anda mengetahui maknanya sehingga anda meyakininya dan meyakini dengan hati anda apa yang diucapkan oleh lisanmu. Maka lazim, wajib anda untuk belajar makna la ilaha illallah. Adapun semata-mata ucapan lisan tanpa faham maknanya, maka ini tidak berfaedah syai'an sedikit pun. Wa aitha, demikian juga tidak cukup keyakinan hati dan ucapan lisan, harus ada amal mengamalkan konsekuensinya, yaitu memurnikan ibadah untuk Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Maka la ilaha illallah kalimat yang perlu diucapkan, diilmui dan diamalkan, bukan sekedar kalimat yang dilafalkan faqat saja. Lain hanya dengan murjiah yang mengatakan cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah, atau cukup melafadzkan la ilaha illallah plus meyakini maknanya, karena beramal bukan sebuah keniscayaan. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah meskipun tidak mengamalkan apapun dari konsekuensinya, maka dia adalah penduduk surga meskipun tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah haji, tidak pernah puasa. Meskipun dia melakukan berbagai macam perbuatan keji dan dosa besar, zina, mencuri, minum khamar dan yang lainnya, dan dia melakukan apa maksiat-maksiat yang dia inginkan, dia tinggalkan ketaatan seluruhnya. Karena cukup baginya la ilaha illallah indahum, menurut murjiah. Ini mazhab murjiah yang mengeluarkan amal dari pengertian iman dan menganggap bahasanya amal jika ja'a fi fa, maka jika terdapat fabiha, maka itu satu hal yang bagus dan nikmat, dan satu hal yang nikmat, satu hal yang bagus. Namun jika dia tidaklah datang, maka cukup la ilaha illallah indah, menurut murjiah. Mereka berdalil dengan sejumlah hadis tufidu, yang isinya siapa yang mengucapkan la ilallah pasti masuk surga. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencukupkan diri dengan hadis-hadis ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sejumlah hadis yang lain yang memberikan batasan kepada untuk hadis-hadis ini. La buta, haruslah anda gabungkan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagiannya dengan yang lain. Tidak boleh anda ambil sebagian dari hadis Nabi tarfan, ujung sedikit, dan anda tinggalkan ujung yang lain yang sedikit. Karena perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagiannya menafsirkan yang lainnya, sebagiannya menjelaskan yang lain. Adapun mengambil satu kemudian meninggalkan ya'khudhu tarfan, mengambil sedikit kemudian ya, meninggalkan yang lainnya. Maka ini ada di antara tanda-tanda orang yang menyimpang, yang mereka mengikuti dan mencari-cari ma tasyabaha minhu, dalil-dalil yang tidak jelas maknanya, karena mau mencari kerusakan dan mencari-cari takwilnya. Maka Rasulullah SAW mengucapkan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillahi, dan kafir dengan semua sesembahan selain Allah. Wa hadha hadisun sahihun, dan ini adalah hadis yang sahih. Kenapa? Karena lalai darinya. Nabi mengatakan Allah haramkan neraka, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mencari dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Amal ladzi yaqulu la ilaha illallah, adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak kafir dengan segala sesembahan selain Allah, masih saja berdoa pada wali dan orang saleh, maka tidak manfaat baginya ucapan la ilaha illallah, karena perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagiannya menjelaskan yang lain, sebagiannya memberikan keterangan tambahan pada sebagian yang lain. Maka jangan Anda mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah zat yang menurunkan padamu Al-Kitab. Minhu, di antara kitab tersebut terdapat ayat-ayat yang muhkamah jelas maknanya. Hunna umul kitab, itulah induknya Al-Kitab, sedangkan yang lain itu mutasyabihat samar. Adapun orang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, mereka mencari-cari ma tasyabaha minhu, dalil-dalil yang tidak jelas maknanya. Maka mereka ambil yang cocok bagi mereka, mereka tinggalkan yang tidak cocok bagi mereka. Mereka mengatakan kami berdalil dengan Al-Quran. Maka kami katakan tentang kalian berdalil dengan Al-Quran, maka Al-Quran jika mengucapkan demikian, maka sungguh dia telah mengucapkan demikian. Falimadha, oleh karena itu kenapa Anda tidak mengambil sebagian dan membiarkan sebagian yang lain? Maka orang-orang yang kokoh dalam ilmu, mereka mengucapkan aman nabihi, kami beriman dengannya. Kulun min indi rabbina, semuanya datang dari sisi Rabb kami. Maka semuanya yaitu baik yang muhkam, yang jelas maknanya, ataupun yang mutasyabih, yang tidak jelas maknanya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas mereka kembalikan dalil yang tidak jelas maknanya kepada dalil yang jelas maknanya. Mereka tafsirkannya, menafsirkannya dengannya, dan membatasinya dengannya, dan merincinya dengannya. Adapun orang-orang yang cuma mengambil dalil yang tidak jelas maknanya kemudian meninggalkan dalil-dalil yang muhkam yang jelas maknanya, maka ini adalah jalan ahlil zair, jalan orang-orang yang menyimpang. Mereka mengambil dengan hadis siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, wa yaktasiruna ala hadza, kemudian mereka cukupkan dengan hal ini. Mereka tidak bawakan sejumlah hadis yang jelas yang alatifiyah quyut, yang ada padanya kuyut, keterangan tambahan kapan kau ucapkan la ilaha illallah itu manfaat, ada padanya rincian. Maka orang yang tidak mau mencari-cari hal ini, mereka adalah orang yang aluzaik, orang yang menyimpang. Kemudian wajib atas penuntut ilmu untuk mengetahui kaidah yang agung ini, karena dia adalah intinya agama, dia adalah asas pondasinya milah agama. Karena bukan jadi maksud dan tujuan Anda mengambil satu ayat atau satu hadis kemudian meninggalkan yang lain. Namun karena yang jadi maksud adalah Anda mengambil Al-Quran seluruhnya, mengambil hadis seluruhnya. Demikian juga perkataan para ulama. Maka seorang ulama jika mengucapkan satu perkataan, jangan diambil sendirian sampai dikembalikan kepada perkataan ini, kepada perkataan yang sempurna. Telusurilah perkataan-perkataan beliau dalam buku-buku karya beliau. Di anna yuqayyidu ba'du ba'd, karena sebagiannya mengoreksi sebagian yang lain, membatasi yang lain. Karena mereka di atas sunnah kitabullah, di atas jalan kitabullah dan sunnah rasulnya. Maka jika mutlak dibawa kepada muqayyad dalam perkataan para ulama, Maka penuntut ilmu wajib mengambil kaidah ini, membersamainya daiman selalu, dan waspada terhadap jalan orang-orang yang menyimpang, yang itu orang-orang yang hanya mengambil yang cocok bagi mereka dan mereka tinggalkan yang tidak cocok dari bagi mereka. Maka Al-Quran, hadis, perkataan para ulama yang tidak cocok ditinggalkan. Mereka memotong-motong kutipan dan mereka tinggalkan bakil kalam, sisanya. Mereka tinggalkan perkataan yang kedua yang memperjelas hal tersebut. Mereka ambil perkataan yang tidak jelas maknanya dan mereka tinggalkan perkataan yang jelas maknanya. Banyak dari orang yang mengaku-ngaku berilmu lalai dengan hal ini. Boleh jadi secara sengaja ingin menyesatkan, boleh jadi karena ketidaktahuan. Maka wajib mengetahui hal ini, dan tidaklah hal ini dijadikan sebagai usulan, pondasi dan kaidah ingda talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu. Yaitu bahasanya seluruhnya diambil, jangan dipotong-potong. Seluruh ayat diambil, seluruh hadis diambil. Ini kaidah penting. Setelah seluruhnya diambil, maka dalil yang tidak tegas kita baca pakai dalil yang tegas, sehingga dalil yang kurang jelas kita bawa kepada dalil yang jelas, sehingga seluruhnya menjadi jelas. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ya, tentang berzikir dengan kalimat tauhid, maka dia ada zikir mutlak, bisa dibaca di setiap kesempatan. Adapun waktu yang terbaik, ya tentu waktu-waktu yang dituntunkan, ada zikir la ilaha illallah setelah selesai berwudu, ada zikir la ilaha illallah setelah selesai salat. Dan yang lainnya yang ada dalilnya. Kalau yang tidak ada dalilnya, maka dia zikir mutlak, bisa dibaca di setiap ya, di setiap tempat dan kesempatan. Demikian subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.